بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد في هذا الحديث محاجة النار والجنة وهي محاجة حقيقية من أنباء الغيب disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perdebatan antara an-nar wal jannah, dan ini merupakan perdebatan yang hakikiyah sebagaimana kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan ini merupakan berita dari Nabi alaihi salatu wassalam, merupakan sesuatu yang hakiki, perdebatan yang benar-benar terjadi, tidak ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang tidak ada dasarnya. Qala ulima kayfiyatuha 'inda Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan diketahui bagaimana bentuk perdebatan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, diketahui maknanya dan kayfiyahnya. Wa nahnu nu'minu biha haqiqatan, sedangkan kita mengimani berita ini secara hakiki. Wa anna dzalika hasal, dan ini benar-benar terjadi. Ikhtasamatil jannah wan nar, benar-benar terjadi perdebatan antara al-jannah dan nar. Wa kullu wahidatin adlat bihujjah, dan masing-masing menyampaikan hujjahnya, menurunkan hujjahnya dalam perdebatannya tersebut. Amman nar faqalat muta'azimah wa muftakhirah 'ala al-jannah, adapun an-nar dia berkata membesarkan dan membanggakan kepada al-jannah. Qala yalijuni ayyadkhulu fiyya al-jabbarun wal mutakabbirun, masuk padaku al-jabbarun wal mutakabbirun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, alaysa fi jahannama maswal lil kafirin, alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin, bukankah di jahannam tempat kembalinya orang-orang kufar, bukankah di sana tempat kembalinya al-mutakabbirun. Wa qalatil jannah, al-jannah pun menyampaikan hujjahnya, yalijuni du'afa'un nas wa fuqara'uhum, masuk padaku orang-orang fakir dan du'afa. Wa hadha huwa al-ghalib, sebagaimana kita pelajari kemarin, dan ini maknanya adalah al-ghalib, kebanyakan yang masuk ke dalam al-jannah adalah seperti sifat yang disebutkan tadi. La yalijuhal mutakabbirun kama jaa fi al-hadits 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr, tidak masuk ke dalam al-jannah orang-orang yang mutakabbir, sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk al-jannah siapa yang dalam kalbunya ada sekecil apapun dari sifat al-kibr. Wa hadha min ahaditsil wa'id asy-syadid, dan ini merupakan salah satu hadis-hadis yang terdapat dalamnya ancaman keras dari sifat tersebut, dari sifat al-kibr. Yuhmal 'ala annahu idza kana min al-muslimin la yadkhuluha ma'a awwal ad-dakhilin, karena kana mutakabbiran nazaa Allah fi sifatihi al-'azimah wal ghalib 'ala ahli al-jannah bi annahum du'afa' mutadha'ifun. Dan sebagaimana kita pelajari pula pada pertemuan yang lalu, bahwasanya makna ini yang masuk ke dalam al-jannah adalah orang-orang fuqara dan du'afa, tidak masuk dalam al-jannah al-mutakabbirun. Maknanya dibawa apabila yang terjadi adalah kaum muslimin, maka maknanya tidak masuk ke dalam al-jannah dukhulan awwaliyan ma'a awwali ad-dakhilin, bersama orang-orang yang awal masuk. Tidak masuk secara awwaliyan, tetapi setelah dilakukan proses-proses pertanyaan dan pertanggungjawaban. Karena mereka mutakabbir, yang mana sifat takabbur sebagaimana kita pelajari adalah naza'allah fi sifatihi al-'azimah, menantang Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sifatnya yang mulia. Sedangkan ahlul jannah mayoritas penduduknya adalah orang-orang lemah dan yang dianggap lemah. Wa hatta wa in kanu min dhawil amwal wal ghina wal jah walakinahu amama rabbih dha'if mutadha'if mutadhallil lillah 'azza wa jal mutadharr' yalja'u ila Allah fi kulli sya'nin min syu'unihi fa huwa dha'if. Sedangkan ahli jannah keumuman mereka penduduknya adalah orang-orang lemah, dianggap lemah, bahkan jika sekalipun mereka di dunia ini memiliki harta yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi di hadapan Rabb mereka, mereka adalah orang-orang yang lemah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap permasalahan, dari permasalahan-permasalahannya, pada setiap permasalahan yang didapatkan oleh mereka, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala meminta pertolongannya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mereka disebut dengan ad-du'afa. Wa fil hadis ala ukhbirukum bi ahli al-jannah kullu dha'ifin mutadha'if. Dan dalam hadis disebutkan dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritakan kepada kalian tentang sifat ahlul jannah, siapakah mereka? Kullu dha'ifin mutadha'if." Setiap mereka yang lemah dan dianggap lemah. Ay amama Allah tabaraka wa ta'ala. Maksudnya adalah lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat mereka yang selalu kembali dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka disebut dengan ad-du'afa. Qala fa hakama Allah bainahuma biqawlihi lin-nar anti 'adhabi u'adzibu biki man asha' وهم الذين يأتون بأسباب العذاب ومن أسباب العذاب الكبرياء. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghakimi antara keduanya, antara al-jannah wan nar, ketika mereka berdebat. Allah Subhanahu wa taala menghakimi, mengatakan kepada an-nar, anti azabi u'adzibu biki man asha. Kamu adalah azabku, aku mengazab siapapun yang aku kehendaki dengan menempatkan padamu, mengazab siapa saja yang dikehendaki. Humul ladina ya'tuna bi asbabil azab, yaitu mereka-mereka yang melakukan sebab-sebab mendapatkan azab. Wa min asbabi al-azab al-kibriya, dan di antara sesuatu yang menyebabkan seseorang mendapatkan azab adalah sifat al-kibriya, sifat al-kibr, batarul haq wa ghamtun nas. Waqala lil jannah, kemudian dalam menghakiminya tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada al-jannah, anti rahmati arhamu biki man asha. Adapun kamu adalah rahmatku, asar dari rahmatku, arhamu biki man asha. Aku merahmati siapapun yang aku kehendaki dengan menempatkan mereka padamu, pada al-jannah. Wa humul ladzina ya'tuna bi asbabir rahmah. Siapa mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk diberikan rahmat? Mereka yang mendatangkan sebab-sebab didatangkan kepadanya ar-rahmah. Yarhamuhumullahu tabaraka wa taala li'annahum atau bi asbabir rahmah. Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka-mereka karena mereka melakukan sebab-sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi qa'idah, dan ini merupakan satu qa'idah dalam Islam, annallaha azza wa jalla yujazil 'abda min jinsi 'amalihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada seseorang sesuai atau sejenis dengan amalan mereka. Ketika mereka melakukan sesuatu yang itu merupakan sebab rahmat, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat. Ketika mereka memberikan rahmatnya kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ketika mereka mengganggu orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya. Ketika mereka mendatangkan sebab-sebab azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka. Dan ini merupakan kaidah, annallaha azza wa jalla yujazil 'abda min jinsi 'amalihi. Faman ata bi asbabir rahmah ruhim, wa man ata bi asbabil 'adzab istahaqqal 'adzab. Siapa yang mendatangkan sebab-sebab rahmat akan dirahmati, dan siapa yang mendatangkan sebab-sebab datangnya azab, mereka berhak mendapatkannya, mendapatkan al-azab. Wa la yu'adzibullahu ahadan hatta ya'tiya bi asbabil 'adzab fi hayatil 'amal. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab seseorang pun sampai dia melakukan sesuatu yang itu merupakan sebab datangnya azab pada kehidupan amalnya, pada kehidupannya di dunia ini. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab seseorang di dunia ini kecuali jika dia melakukan sesuatu yang itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya azab. Kama fi qawlihi ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari jalan yang lurus, azaghallahu qulubahum, Allah Subhanahu wa ta'ala selewengkan mereka. Jadi mereka dulu yang memulai. Manusia tatkala mereka menjalani jalan bukan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya dengan menyesatkan mereka. Namun itu semua dikarenakan perbuatan mereka sendiri yang zaghu, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Fabayyana, maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, bi anna sababa khudlanillahi liman syaa min ibadihi, sababu dzalika annahum humul ladzina atau bis sabab alladzi ja'alahum mu'adzabin wa mu'aqabin min Allah tabaraka wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka atau siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dari hamba-hambanya, sebabnya adalah karena mereka sendiri yang mendatangkan sesuatu yang menyebabkan diri mereka diazab, diiqab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan sesuatu yang mereka ketahui bahwasanya itu merupakan kemaksiatan, mereka ketahui bahwasanya itu merupakan kesesatan, tetapi mereka sengaja melakukannya dalam pengetahuannya, maka pada kala itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka dalam kemaksiatannya. Ini maksud man ata bi asbabil azab istahaqqal azab, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wa hakadha la yarhamullahu azza wa jalla min ibadihi illa man ata bi asbabir rahmah min al aqwal wal af'al al zahirah wal batinah, fahuwa marhumun. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya, atau tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati hamba-hambanya kecuali mereka yang mendatangkan sebab-sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik sebab itu merupakan dari ucapan, perbuatan, baik itu merupakan sesuatu yang zahir ataupun yang batin. Tatkala mereka mengerjakannya, sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ucapan ataupun perbuatan, maka dia akan dirahmati. Fahuwa marhum. كما قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Rahmatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu, luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladhina hum bi ayatina yu'minun. Luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala akan sampai kepada mereka-mereka yang melakukan sebab datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka? Alladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakah walladzina hum bi ayatina yu'minun. Fabayyana annahum ataw bi asbabir rahmah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka-mereka adalah orang-orang yang mendatangkan sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebab-sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amma alladzi la ya'ti bi asbabir rahmah wa la yaltamisuha fa huwa alladzi jana 'ala nafsihi. Adapun seseorang yang tidak melakukan sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak mencarinya, maka orang ini merupakan orang yang berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Jana 'ala nafsi. Wal ladzi ya'ti bi asbabil 'adzab wa asbabiz zayg wal halak huwa alladzi jana 'ala nafsi. Begitu pula orang-orang yang tidak hanya meninggalkan perbuatan yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang itu merupakan sebab datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang itu merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkannya. Ketahuilah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang jana 'ala nafsih, berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Wala yadhlimu rabbuka ahada, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi siapapun. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Ini merupakan pelajaran dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala dari hadis yang telah kita baca pada pertemuan yang kemarin. Hadis yang berikutnya dalam bab ini masih tentang al-kibr, tahdzir dari perbuatan al-kibr. Qala rahimahullahu taala al-Imam al-Bukhari, حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد ابن فضيل قال حدثنا الوليد ابن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال رحمه الله تعالى. Disampaikan kepada kita sanad sampai kepada Abu Salamah ibn عبد الرحمن رحمه الله تعالى wa huwa min ulama'it tabi'in. Abu Salamah ibn Abdul Rahman merupakan salah satu dari kalangan para ulama, atau salah seorang ulama dari kalangan para tabi'in. Wa fuqaha'ul muslimin al-kibar. Abu Salamah ibn Abdul Rahman merupakan salah seorang ulama, bahkan salah seorang fuqaha kibar pada zamannya, yaitu pada zaman tabi'in rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, qala, beliau mengatakan, lam yakun ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin wala mutamawitin. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, atau bukan orang-orang yang mutahazziqin, dan bukan pula orang-orang yang mutamawitin. Karena memang Abu Abdurrahman As-Sulami bertemu dengan mereka, bertemu dengan banyak dari kalangan para sahabat, dan itulah yang menjawabkan beliau rahimahullahu taala merupakan salah seorang ulama besar pada zamannya, yaitu pada zaman at-tabi'in, karena beliau berguru dengan banyak dari kalangan para sahabat. Oleh karena itu menyaksikan, beliau menyaksikan hidup mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga bisa menyampaikan kepada kita tentang sifat-sifat dan bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau mengatakan, lam yakun ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin wala mutamawitin. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum bukan orang-orang yang mutahazziqin dan bukan pula orang-orang yang mutamawitin. Mutahazziqin artinya adalah mutajammi'in ba'dhum ila ba'dhin. Mutajammi'ina ba'dhum ila ba'dhin wa munqabidhina 'anil nas. Wa munqabidhina 'anil nas. Mutahazziqin artinya mutajammi'in ba'dhum ila ba'd. Orang-orang yang berkumpul sesama mereka. Orang-orang yang berkumpul sesama mereka munqabidhina 'anil nas dan menahan diri dari orang-orang secara umum. Ini arti mutahazziqin. Orang-orang yang berkumpul sesama mereka dan tidak mau berkumpul dengan orang-orang secara umum, menahan diri dari berkumpul dengan orang-orang secara umum. Maka kata Abu Abdurrahman, kata Abu Salamah Ibnu Abdurrahman rahimahullahu taala, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum bukan orang-orang yang seperti itu. Mereka bukan orang-orang yang mutahazziqin, orang-orang yang mengistimewakan diri mereka dengan berkumpul dengan sesama mereka sendiri dan tidak mau berkumpul dengan orang-orang secara umum. Mereka tidak seperti itu. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berbaur, berkumpul dengan siapapun dan orang-orang pun berkumpul dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka para sahabat radhiyallahu anhum tidak menghalangi manusia secara umum untuk berkumpul dengan mereka. Bahkan kedudukan tinggi sahabat, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka dengan Allah Subhanahu wa taala memilih mereka sebagai para pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menghalangi mereka untuk berbaur dan berkumpul dengan manusia secara umum. Ini salah satu sifat mereka yang disampaikan kepada kita oleh Abu Salamah Ibnu Abdurrahman rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhum. Inilah sifat mereka. Wa fihi tanbih 'ala at-tawadhu' wa 'adam at-takabbur. Sifat ini menunjukkan tawadhu'nya mereka dan tidak takabburnya mereka. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi lagi setelah para nabi dibandingkan sahabat. Para pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ma'adzalik, bersamaan dengan itu mereka tidak menjadikan kemuliaan tersebut keistimewaan yang kemudian tidak mau berkumpul kecuali sesama mereka. Tidak, ini bukan sifat mereka. Lam yakun mutahazziqin wala mutamawitin. Mereka pun bukan orang-orang yang mutamawitin. Mutamawitin artinya adalah yuzhiruna at-tamaskun wat-tada'uf. Yuzhirun at-tamaskun والتضعف ونحو ذلك من المعاني. Menampakkan kemiskinan atau kelemahan, menampakkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak punya, menampakkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang lemah, tidak memiliki kedudukan dan kemuliaan. Wa nahu dzalika minal ma'ani, dan yang semisal dengan itu. Mereka bukan orang-orang yang seperti ini. As-sahabah radhiyallahu anhum lam yakun mutamawitin, bukan orang-orang yang mutamawitin, menampakkan diri mereka lemah, tidak memiliki apa-apa, memelas atau yang semisal dengan makna itu. Bahkan artinya adalah mereka orang-orang yang semangat. Orang-orang yang semangat, menampakkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dalam ucapan mereka, dalam perbuatan mereka, dalam segala hal yang mereka lakukan, aktivitas mereka, mereka tidak menampakkan seakan-akan mereka adalah orang yang lemah, tetapi mereka adalah orang-orang yang bersemangat hidup, tidak memelas seperti makna yang telah disebutkan tadi. Ini makna lam yakun mutamawitin. Oleh karena itu disebutkan qad qila fi makna qawlihi ta'ala, telah disebutkan salah satu makna pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waqsid fi mashyika, waqsid fi mashyika ay tawassat fi mashyika, tawassat fi mashyika, tengah-tengahlah, seimbanglah dalam jalanmu. Artinya apa? La tamshi mashyan sari'an ta'ishan wa la tamshi mashyan bati'an mutamawitan. Disebutkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala waqsid fi mashyika adalah tawassat fi mashyika, seimbanglah, tengah-tengahlah dalam jalanmu. Jangan kamu berjalan dengan cepat, dengan congkak, sombong, dan jangan pula kamu berjalan dengan jalan yang lambat, bati'an mutamawitan, yang jalannya orang yang lambat dan seakan-akan dia orang yang lemah, tidak memiliki apa-apa, tidak bersemangat dalam hidupnya. Tidak. Tetapi tengah-tengahlah dalam berjalan. Ini makna sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan orang-orang yang mutamawitin. Menunjukkan dengan dua sifat ini, lam yakun ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahazziqin wala mutamawitin, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kehidupan mereka adalah biasa-biasa saja. Tidak dibuat-buat. Kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tabi'iyah, biasa-biasa saja. Sebagaimana apa adanya, tidak dibuat-buat. Tidak mengistimewakan diri mereka dengan tidak berkumpul kecuali sesama mereka sendiri, sesama para sahabat, tetapi mereka menerima siapapun, dan orang-orang pun melihat keadaan yang seperti itu, mereka tidak segan untuk kemudian berkumpul dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun radhiyallahu anhum tidak membuat-buat keadaan mereka seakan-akan mereka orang yang kurang, seakan-akan mereka orang yang lemah. Tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang normal seperti keumuman manusia, tidak dibuat-buat. Aktivitas seperti aktivitas biasa, berkumpul dengan siapapun, melakukan keperluan mereka lakukan tanpa ada sesuatu yang dibuat-buat, berbelanja, bercanda pun bercanda, sebagaimana akan disebutkan dalam potongan hadis yang berikutnya, potongan asar dari Abu Salamah bin Abdurrahman yang berikutnya. Beliau lanjutkan menyebutkan tentang sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanu wa kanu yatanashaduna syi'ra fi majalisihim, kanu yatanashaduna asy'ara fi majalisihim ay idza jalasu fi majalisihim yadhkuruna al-ash'ar, yadhkurun al-ash'ar wat-tara'if wal-lata'if, yadhkuruna al-ash'ar tara'if lata'if wa yamzahun wa yuda'ibu ba'dhum ba'dha. Dalam majlis-majlis mereka, yang mana mereka dalam majlisnya, sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, mereka tidak mengkhususkan majlisnya dengan sesama mereka sendiri. Dalam majlis-majlis itu pun mereka menyebutkan syair-syair, kisah-kisah, tara'if, lata'if. Mereka yang zahun, bercanda, wa yudha'ibu ba'dhum ba'dha, saling mencandai antara satu dengan yang lainnya. Tidak, kehidupan mereka tidak kaku, tidak selalu serius, tetapi mereka adalah orang-orang yang kehidupan mereka adalah hayah tabi'iyah, kehidupan yang normal sebagaimana keumuman orang-orang. Selama itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yadhkuruna amra jahiliyyatihim, dan dalam majlis mereka yadhkuruna amra jahiliyyatihim, mereka pun bahkan menceritakan atau berdiskusi tentang kejadian-kejadian di masa jahiliyah mereka, kejadian-kejadian di masa jahiliyah mereka sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya penyebutan kisah-kisah masa lalu yang ketika itu seorang belum di atas keistiqomahan, belum di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama dengan dua alasan, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna amra jahiliyatihim, mendiskusikan atau bercerita tentang keadaan jahiliyah mereka, dan ini dengan dua niatan atau dua hal. Yadhkuruna tahaddusan bi ni'matillahi ta'ala. Yadhkuruna tahaddusan bi ni'matillahi ta'ala. An najjahumullahu min dzalik. An najjahumullahu min dzalik. Mereka berdiskusi tentang kejadian masa lalu mereka sebagai tahaddusan bi ni'matillah, an najjahumullahu min dzalik, sebagai bentuk tahaddus bin ni'mah, menceritakan tentang, mengingat tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari kehidupan masa lalu yang tidak baik tersebut. Yang kedua, wa aidan yadhkuruna dzalika ta'ajjuban min al-hal allati kanu alayh. Yadhkuruna dzalika ta'ajjuban min al-hal allati kanu alayh. Yadhkuruna dzalika ta'ajjuban. Yang kedua adalah sebagai bentuk keheranan, sebagai bentuk ta'ajuban minal hal, merasakan betapa anehnya kehidupan yang seperti itu, betapa anehnya keadaan yang dahulu mereka dalam keadaan seperti itu. Bagaimana bisa dahulu kita melakukan ini dan ini, betul-betul sesuatu yang tidak masuk akal, betul-betul sesuatu yang mengherankan. Ini sisi kedua, untuk menyalahkan kejadian yang dahulu mereka lakukan. Yang pertama adalah tahadduts bin ni'mah, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala setelah mereka diselamatkan. Yang kedua adalah menyebutkan tentang bahwasanya kejadian-kejadian yang dahulu mereka lakukan adalah sesuatu yang mengherankan dan tidak masuk akal. Disebutkan bahwasanya di antara kisah mereka ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dalam majelis-majelis mereka, mereka tertawa dan kemudian bercerita bahwasanya dahulu mereka menyembah Tuhan atau patung yang dibuat dari makanan, dan ketika mereka lapar kemudian mereka memakannya, mereka memakan Tuhan mereka. Kemudian mereka menertawakan, bagaimana bisa dahulu kami melakukan perbuatan yang seperti itu. Disebutkan pula ketika mereka dahulu menyembah atau beribadah kepada sebuah batu, kemudian tatkala mereka sedang beribadah, ada yang mengumumkan bahwasanya ternyata batu tersebut hilang, sesembahan atau Tuhan mereka hilang. Kemudian mereka mencari Tuhan mereka sampai kemudian mereka menemukan sesuatu atau sebuah batu yang berbeda, tetapi disebutkan bahwasanya ternyata ini lebih bagus daripada yang hilang. Artinya mereka ta'ajuban minal hal, betul-betul tidak masuk akal dan mengherankan perkara-perkara yang itu bukan merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan dua hal itu, maka itu merupakan sesuatu yang baik, sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna amra jahiliyatihim, bukan ingin membanggakan diri dengan perbuatan-perbuatan yang dahulu telah mereka lakukan sebelum Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Karena ada di sana sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkannya, memberikan kepadanya hidayah untuk bisa berada di atas agama yang benar, berada di atas manhaj yang benar, tapi kemudian mereka masih membanggakan kejadian-kejadian yang telah mereka lakukan dahulu. Maka ini tidak masuk pada zikr amrul jahiliyah atau zikr perkara-perkara yang seperti itu. Disebutkannya amrul jahiliyah pada para sahabat dengan dua alasan yang telah disebutkan tadi. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan sebagian hadis dan syarahnya pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.